Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan Arifku tentang sikap kelemah lembutan yang dibawakan oleh Mu'allif Rahimahullah Ta'ala. Dan sekarang kita lanjutkan yang setelahnya pada hadis yang ke-471, masih berkaitan dengan pembahasan Arif. Namun di sini beliau akan membahas lebih khusus arifku yang kemarin itu adalah sikap kelemah lembutan secara umum, dan yang di sini enam sikap arif akhlak yang berkaitan dengan kelemah lembutan secara khusus. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babur rifqi fil ma'isyah. An Katsir ibn Ubaid qala haddatsani abi qala dakhaltu ala Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha faqalat amsik hatta akhita nuqbati famsaktu faqultu ya ummul mu'minin law kharajtu fa akhbartuhum la adduhu minki bukhla qalat abshir sya'nak innahu la jadida liman la yalbasul khalaq. Berkata al-Mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab tentang arifki fil ma'isyah, sifat arifak kelemah lembutan di dalam al-ma'isyah, di dalam kehidupan. Fil ma'isyah, di dalam kehidupan seseorang, maksudnya adalah fi mali, fi baiti, fi kiswatihi wa fi malbasi ila ghairi dzalik min umuri dunya. Maksudnya di dalam kehidupannya, di dalam hartanya, naam rumahnya, demikian pula pakaiannya, naam ila ghairi dzalik, dan yang lainnya dari urusan-urusan dunianya. Ini juga dibutuhkan di sana arif, kelemah lembutan. Wa ma'na arif fi hadhil umur, dan makna kelemah lembutan dalam perkara-perkara seperti ini, maksudnya Allah yuqattar wa la yubazzar wa inna ma yatarafaq wa yatawassat wa yatadil. Maksudnya lemah lembut di dalam kehidupan seorang di dalam perkara-perkara tadi, itu maksudnya tidak boleh dia terlalu pelit dan juga tidak boleh terlalu tabdir, terlalu boros atau berlebih-lebihan. Sebagaimana perkara ini telah dibahas oleh Mu'allif rahimahullahu taala pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Nam wa inna ma yatarafaq wa yatawassat wa yatadil. Sehingga seorang itu di dalam ma'isyahnya, di dalam kehidupannya, itu hendaknya pertengahan dan iktidal. Wa yakunu mutawadhi'an tayyiban fi libasihi wa umurih, sehingga dia bisa bersikap tawadhu, rendah diri, dan memakai perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang tayyib, baik itu di dalam pakaiannya atau perkara-perkara yang tadi yang berkaitan dengan ma'isyahnya atau kehidupannya. Ini makna dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau di sini membawakan sebuah hadis, yaitu An Katsir ibni Ubaid. Dari Katsir ibni Ubaid qala haddatsani abi. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku ayahku. Naam, jadi ayahnya itu adalah Maula Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala, yang mana dia juga adalah Radhi'u Aisyah, saudara sesusuan dari anaknya Abu Bakar, yaitu ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga dia mahram bagi Aisyah. Maka beliau menceritakan ketika itu qala, beliau berkata, dakhaltu ala Aisyah ummil mu'minina radhiyallahu anha. Suatu ketika aku pernah masuk menemui Aisyah ummul mu'minin, ibunda kaum mu'minin radhiyallahu anha. Faqalat amsik, maka beliau mengatakan amsik ay intadhir, tamahal, tunggu sebentar. Naam, tunggu. Hatta akhita nukbati, sampai aku selesai menjahit nukbati. Ay nukbah, ini adalah tutlak ala naw'in minas sarawil allati tulbas, ditelakkan naam atas sebuah jenis dari as-sarawil, celana. Kalau diartikan itu adalah rok, pakaian bawah untuk seorang wanita. Qala hatta akhita nukbati, ketika Kasir bin Ubaid itu masuk menemui beliau, Aisyah mengatakan amsik, tunggu sebentar sampai aku selesai menjahit rokku. Qala fa amsaktu, maka aku pun menunggu. Fakultu ya ummal mu'minin, kemudian aku mengatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anha, wahai ibunda kaum mu'minin, la kharajtu fa akhbartuhum la'adduhu minki bukhla. Wahai ummul mu'minin, seandainya aku keluar nanti setelah menemui dirimu melihat apa yang telah engkau lakukan di rumahmu ini, yaitu menjahit apa, pakaian beliau tadi yang mungkin sudah rusak atau sudah nam robek sehingga butuh untuk diperbaiki, dijahit kembali supaya bisa dikenakan kembali. Nam, maka beliau mengatakan la kharajtu fa akhbartuhum, seandainya aku keluar nanti aku kabarkan kepada mereka, kepada manusia, nam la'adduhu minki bukhla, dan pasti mereka akan menganggapmu sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit. Naam, karena apa? Beliau menganggap bahwasannya Aisyah ibunda kaum mukminin tersebut terlalu pelit dalam masalah pakaian, sehingga pakaian yang seakan-akan sudah rusak tersebut harus dijahit, harus diperbaiki sehingga bisa dipakai kembali. Mengapa beliau tidak beli saja yang baru? Naam, yang masih bagus sehingga bisa dipakai dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau seperti ini adalah terlalu pelit. Mereka manusia nanti akan menganggapmu bahwasannya engkau adalah orang yang bakhil. Lihat apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat absir sya'nak. Maka beliau menegur Kasir bin Ubaid tadi dengan ucapan beliau absir sya'nak. Di dalam riwayat yang disebutkan da'angka hadha. Naam, lihatlah urusanmu sendiri. Tinggalkanlah ini. Naam, jangan engkau urusi perkataan manusia. Ela tubali bihadzal amr. Ela tasilu ila ridwan nas fi ayi amrin minal umur, wa innama ya'khudzul insan al umura bihasabil maslahah. Tinggalkanlah olehmu naam ridwanya manusia. Tidak perlu engkau mencari-cari ridha manusia. Naam, lihatlah urusan dirimu sendiri. Karena sungguhnya hendaknya manusia itu mengambil dari setiap perkara yang ada pada dirinya, yang ada pada urusannya itu sesuai dengan kemaslahatan yang ada pada dirinya masing-masing. Kemudian beliau melanjutkan ucapan yang sangat indah dengan perkataan beliau, innahu la jadida liman la yalbasul khalaq, bahwasanya tidak ada yang baru. Naam, bagi orang yang tidak pernah memakai pakaian yang lama. Al-khalaq maksudnya adalah as-saub al-qadim. Innahu la jadida liman la yalbasul khalaq, bahwasanya tidak ada atau tidak ada bedanya baginya perkara atau pakaian yang baru bagi orang-orang yang tidak pernah memakai pakaian yang lama. Maksudnya alladzi la yalbasul khalaq wa la ya'rif as-saubal bali. Fama ma'nal jadida indah. Maksudnya orang yang tidak pernah pakai pakaian lama, dia pakainya apa? Selalu pakaian baru. Ketika sudah jelek sedikit, langsung dibuang. Dia beli lagi pakaian baru. Kemudian rusak sedikit, dia tinggalkan pakaian tersebut. Selalu pakai pakaian apa? Yang baru. Tidak pernah dia merasakan pakaian yang lama. Maka apa makna pakaian baru tersebut baginya? Karena dia tidak tahu bedanya. Mana yang baru, mana yang lama. Pakaiannya selalu saja baru. Tentu tidak ada makna al-jadid bagi orang tersebut. Karena dia telah berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Karena hakikatnya, la yadzuku jiddata syai' liman la yalbasul khalaq. Tidak akan merasakan atau mengetahui bagusnya sesuatu dari pakaian tersebut, bahwasanya itu adalah pakaian yang baru, pakaian yang bagus, melainkan bagi orang yang dia itu punya apa? Pakaian lama. Dia kadang pakai pakaian lamanya yang sudah robek atau sudah usang, mungkin bisa masih bisa dijahit, masih layak dipakai, dia pakai pakaian tersebut. Dan terkadang dia butuh pakaian baru, dia gunakan yang baru tersebut, maka dia akan bisa merasakan perbedaan dan merasakan keindahan antara perbedaan pakaian yang baru dengan pakaian yang lama. Nah, sehingga hadis ini ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah mengajarkan kepada kita semua contoh dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana sikap beliau di dalam berpakaian, di dalam ma'isyahnya. Beliau adalah orang yang memiliki sifat arif, yaitu apa? Al-i'tidal, naam, pertengahan di dalam masalah ma'isyah. Tawadu, beliau adalah seorang yang tawadu, rendah diri di dalam pakaiannya, di dalam ucapannya, dan di dalam keseharian beliau, akhlak yang telah beliau dapatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam berpakaian pun beliau juga demikian, sehingga beliau menegur Asir bin Ubaid ketika menganggap bahwasannya itu adalah perkara yang bakhil, bahkan tidak demikian, itu adalah perkara yang iktidal, perkara yang pertengahan di dalam al-ma'isyah, di dalam kehidupan. Kita ambil penjelasan Asy-Syarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu ta'ala, dalla hadzal hadits 'alal hasi 'alal iqtisadi fil malbas wa huwa naw'un min anwa'il iqtisadi fil ma'isyah. Hadis ini menunjukkan tentang al-has, adanya anjuran dan juga dorongan untuk al-iqtisadi fil malbas, untuk naam, adanya sifat hemat di dalam masalah pakaian. Wa huwa naun min al-awail iqtisadi fil ma'isyah. Dan ini merupakan salah satu dari bentuk hemat di dalam masalah kehidupan, masalah ma'isyah. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang naam, betul-betul sempurna bagi pemeluknya, sehingga semua perkara itu diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masalah kehidupan, bagaimana hendaknya seorang muslim, seorang mukmin dia berada di dalam kehidupan ini. Dia juga diperintahkan dan diajarkan di dalam Islam untuk tidak boros, tidak juga pelit, tapi pertengahan, hendaknya juga dia memiliki sifat hemat. Id inna man lam yalbasul jadid hatta labisa saubal khaliq fahuwa muqtashidun fi libasi bal fi ma'isyatih. Karena sungguhnya orang yang tidak pernah memakai pakaian baru, hatta labisa saubal khaliq, sehingga dia pakaiannya selalu baju-baju yang lama, baju-baju yang sudah lama, maka sungguhnya dia adalah orang yang muqtashidun fi libasi, orang yang pertengahan, orang yang bisa naam, memiliki sifat hemat di dalam pakaiannya, bahkan di dalam kehidupannya. Bukan orang yang boros, demikian. Dan juga tidak teranggap sebagai orang yang bakhil. Dia tetap pertengahan. Bi khilafi man lam yalbas ala sabilid dawami illa al-jadidi wa yarmil qadima minal libas ma'a imkanihi al-intifa' bih fa'innahu musrifun sawa'un akana rajulan aw imra'ah wa in kathural malu fi aidihim fa'innahu yajibul i'tidal. Berbeda dengan keadaannya orang-orang yang tidak pernah memakai naam secara terus-menerus kecuali pakaian yang baru-baru saja. dia maunya kalau pakai baju yang langsung ngambil dari toko misalnya, dari mall. 6, dia maunya pakai pakaian yang bagus-bagus, yang baru-baru. Ketika sudah lama, sudah jelek sedikit. 6, yarmil qadima minal libas. Langsung dia buang, langsung dia lempar. Ma imkanihil antifa'u bih. Bersamaan dia mungkin bisa untuk memanfaatkan pakaian tersebut. Masih bisa untuk dia pakai, masih bisa untuk diperbaiki, mungkin dijahit atau di 6 benahi yang rusak. Maka yang demikian ini kata beliau rahimahullah, fa innahu musrif. Maka sungguh niatnya dia adalah orang yang 6 menghambur-hamburkan harta, orang yang melakukan israf yang berlebih-lebihan di dalam masalah kehidupan. Sawa'un akana rajulan aw imra'ah. Sama saja, apakah dia seorang laki-laki ataupun seorang wanita, ketika dia berlebih-lebihan di dalam pakaiannya, menghambur-hamburkan harta di dalam masalah pakaian, rumah atau yang semisalnya, maka ini termasuk dari al-israf yang dilarang di dalam agama. Qala wa in kathara al-malu fi aydihim, meskipun harta yang ada pada mereka itu adalah sangat banyak, maka wajib untuk dia bersifat iktidal, pertengahan, tidak boros di dalam masalah kehidupannya. 6. Ini yang diajarkan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. 6. Hendaknya seorang itu tidak 6. melakukan pemborosan, baik di dalam masalah rumahnya, kiswahnya, atau malbasnya, pakaiannya, bajunya, hendaknya pertengahan. Wa katsiran ma yakunul israfu sababan fil iflas. Dan bahkan kebanyakan yang namanya israf, berlebih-lebihan menghamburkan harta, dia tidak bisa menjaga hartanya, maka ini akan menjadikan keberangkrutan seseorang. 6, dia bisa menjadi rugi, dia bisa menjadi bangkrut karena sifat israf, boros dan menghambur-hamburkan harta yang ada pada dirinya. Qala wa fil hadits dalilun ala masyru'iyyati zajri man yatakallam bi khata' aw yaf'alu khata'an li anna dzalika min babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Faedah yang kedua juga, setelah faedah yang pertama bahwasanya Islam mengajarkan untuk kita bersifat tawadhu, rendah diri di dalam masalah kehidupan, masalah pakaian, rumah atau kendaraan atau yang lainnya. Demikian pula di dalam hadis ini mengandung faedah tentang disyariatkannya zajru man yatakallam bi khata', untuk memberikan peringatan kepada orang yang berbicara dengan cara yang salah atau dia berbuat dengan perbuatan yang salah. Karena yang demikian itu termasuk mimbab amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang demikian ini termasuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita memerintahkan kebaikan dan melarang manusia dari kejelekan. Faqad qalat ummuna umul mu'minina lirrajulil ladzi ankara 'alaiha absir sya'nak innahu la jadida liman la yalbasul khalaq ay al-libasal qadim. Maka sungguh telah berkata ibunda kita Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, kepada orang laki-laki tadi yang telah mengingkari beliau, mengingkari tentang apa yang diperbuat oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau masih merawat pakaiannya, memperbaiki pakaiannya supaya bisa dipakai kembali, dan dia mengatakan perkataan yang jelek tadi sehingga diingkari oleh Aisyah, absyir sya'nak, uruslah urusan dirimu sendiri, innahu la jadida liman la yalbasul khalaq, bahwasanya tidak ada yang baru bagi orang yang tidak pernah memakai pakaian yang lama. Karena tidak ada bedanya, dia selalu memakai pakaian yang baru, tidak pernah memakai pakaian yang lama, maka tidak ada maknanya pakaian baru tersebut bagi dirinya. Karena hakikat sesuatu itu akan diketahui, akan menjadi memiliki makna dengan apanya? Dengan lawannya. Orang mengerti rasa manis ketika dia tahu lawannya, rasa pahit. Orang mengerti rasanya dingin ketika dia Nah, mengetahui lawannya yaitu panas. Demikian pula, orang tidak akan memiliki makna yang lebih untuk pakaian yang baru ketika dia tidak pernah memakai pakaian al-khalaq ay al-libas al-qadim ay pakaian yang lama. Naam, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Naam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengajarkan kita semua untuk bersikap iktidal, naam tidak melakukan pemborosan di dalam kehidupan. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala anam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.